Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, salasun muhlikat, ada tiga yang membinasakan orang. Banyak orang menganggap yang membuat orang binasa itu miskin. Kalau sudah miskin, melarat, susah binasa. Ada juga orang menganggap yang membuat binasa itu adalah kalau sakit. Sakit, mati, binasa. Tapi itu prasangka kita. Angan-angan yang ada dalam pikiran kita saja. Yang binasa itu kata Nabi, tiga. Salasun muhlikat. Ada tiga yang membinasakan. Yang pertama, yang membinasakan itu adalah syuhun muta. Sifat tamak yang diperturutkan. Maka dalam Al-Quran disebut wa man yuqa shuhha nafsihi, siapa yang terpelihara dari sifat tamak, rakus, faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beruntung. Sifat tamak ini muncul dalam hati manusia pertama. Lalu setelah dia bersarang dalam hati, maka dia akan menular kepada otak, lalu kemudian mengikut ke tangan dan ke kaki. Karena yang pertama kali penyakit itu dalam hati. Kalau Allah murka kepada orang, yang pertama kali tertutup hati. Khatamallahu ala qulubihim, sesudah hati tertutup, wa ala sam'ihim, telinga tersumbat, wa ala absarihim ghisyawah, kemudian mata ditutupi ghisyawah, selaput, sehingga tak lagi nampak mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana harta orang, mana harta dia. Maka yang pertama kali merusak manusia itu, membawa pada binasa, adalah syuhun muta', tamak. Kata Nabi, iyyakum wattama', takutlah kamu pada sifat tamak. Karena tamak itu al-faqrul hadir, membuat orang selalu merasa fakir. Jadi sebetulnya bangsa ini kaya, tapi isinya adalah orang-orang kaya yang tamak, lalu selalu merasa fakir. Orang yang kaya, dia akan berzakat. Tapi orang kaya yang bermental fakir, dia selalu merasa kurang. Nanti kalau saya berzakat, harta ini berkurang. Nanti kalau saya berinfak, angkanya berkurang. Nanti kalau saya membuat masjid, akan harta saya ini tidak jadi bertambah tahun ini. Maka yang membuat orang tidak jadi berinfak, berwakaf, bersedekah adalah tamak. Yang membuat orang memakan harta orang lain pun juga tamak. Karena kalau harta dia makan, akan berkuranglah hartanya. Maka dia perlu mengambil harta orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Itu pun juga disebut dengan tamak. Maka pokok pangkal kebinasaan manusia ini ada pada sifat tamak. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jauh-jauh hari mengatakan, kalau kamu mau selamat daripada kebinasaan, jauhilah sifat rakus, sifat tamak. Maka manusia diingatkan kepada hawa nafsu. Kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. Maka bagaimana supaya orang tahu sifat hawa nafsu? Disuruhlah dia menahan makan, menahan minum selama satu bulan penuh untuk mengetahui hakikat hawa nafsu. Ketika pukul 12, pukul 1 siang, semua mau dimakan, semua mau diminum. Tapi begitu azan maghrib berkumandang, masuk satu dua butir kurma, minum seteguk dua teguk air, maka saat itu sadarlah dia bahwa tadi siang semua yang mau diminum, semua yang mau dimakan, maka semuanya itu sebenarnya hanyalah hawa nafsunya saja, tamak. Makanya kata Nabi, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab." Seandainya manusia itu punya lembah, ada bukit, tanah yang landai, turun ke bawah lembah, isinya emas semua. "Lau kana li ibni Adam wadiyan min zahab." Seandainya anak Adam manusia itu punya lembah, isinya emas, "La tamanna ayyakuna lahu wadiyan akhar." Dia akan meminta, berangan-angan, kasihlah satu lembah lagi. Andai dia punya dua, dia akan meminta, kasihlah satu lagi. Andai dia punya tiga, dia pun akan meminta satu lagi. "Walan tamla fahu illa turab." Sampai mulutnya disumbat tanah. Ketika mulutnya sudah disumbat tanah, masuk ke liang lahat, disitulah dia baru berkata, "Cukuplah sudah ya Allah." Oleh sebab itu tamak ini penyakit yang tidak ada obatnya kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang heran mengapa orang bisa duduk di kursi pengadilan tipikor KPK, kenapa tidak ada rasa puasnya? Karena tamak sudah masuk ke dalam hati. Makanya kata Nabi, "Iqna bima qasamallahu lak." Merasa cukuplah engkau atas pemberian Allah. "Takun aghnan nas." Maka engkau akan menjadi orang yang berkecukupan. Cukup itu letaknya bukan di mulut, cukup itu letaknya di hati. Kalau hati merasa cukup, maka yang sikit pun maka bisa mencukupi. Tapi kalau sudah tamak bersarang di dalam hati, sebanyak apapun yang ada, maka dia tidak akan pernah cukup. Kurang, kurang, kurang dan kurang. Memasukkan air laut ke dalam mulut, ditelan lewat di tenggorokan, maka dia akan membuat kering, akan terus haus, haus dan haus. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ingatkan umat ini, yang pertama kali merusak itu adalah tamak. Yang membuat Qarun tidak mau bersedekah, tamak. Yang membuat Fir'aun ingin disembah, tamak. Yang membuat Iblis tidak mau sujud kepada Adam, tamak. Cuma tamaknya bentuknya macam-macam. Qarun tidak mau berbagi, tamak pada harta. Fir'aun merasa dirinya Tuhan, sampai berkata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan yang maha tinggi, tamak dalam hal kekuasaan, tamak politik. Sedangkan Iblis tidak mau sujud kepada Adam adalah tamak dalam masalah merasa diri lebih hebat dari orang lain. Jadi tamak ini tak sama. Ada orang dalam masalah harta dia tak tamak, tak terlalu bersemangat dalam masalah harta, tapi ingin dipuji-puji orang. Dia selalu merasa lebih tinggi, lebih hebat. Maka ini tamaknya disebut hubbul jah, suka pada kedudukan. Ada yang satu tak gemar dipuji orang, tapi dia gila kekuasaan. Ini tamak pada kekuasaan. Yang penting berada tinggi, tak pernah jatuh sampai mati. Ini tamaknya Fir'aun. Sedangkan yang satu lagi, dia tak penting kekuasaan, tak penting dipuji orang, yang penting harta benda tak pernah berkurang. Maka ini disebut dengan tamaknya Qarun. Tiga-tiga ini binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun binasa, Qarun binasa, Haman binasa. Semuanya binasa disebabkan oleh penyakit tamak. Maka orang yang tahu tentang hakikat dunia, "Man arafat dunia hanat 'alaihi," siapa yang tahu bahwa dunia ini tak sampai setengahnya sayap nyamuk, maka ringanlah dunia ini baginya. Karena dunia ini balaghun ilal akhirah, hanya menjadi jembatan saja menuju akhirat. Dunia bukan tujuan, dunia hanya sebagai penyampai menuju pulau bernama akhirat. Oleh sebab itu, sifat tamak kalau menguasai penguasa, dia tak akan pernah mau turun. Dia pakai semua cara supaya bisa berkuasa. Kalau sifat tamak masuk ke dalam hati orang kaya, maka dia tidak pernah mau berbagi. Dia akan pakai segala cara supaya kekayaannya tidak berkurang. Riba itu bahaya, tapi orang tak tahu kenapa orang makan riba. Orang makan riba karena sifat tamak. Kalau harta ini saya bagi modal kepada orang susah, orang susah akan beternak ayam, orang susah akan beternak ikan, nanti ikannya mati saya akan rugi. Kalau begitu saya tak usah investasi mudharabah. Yang paling selamat adalah riba. Pinjamkan 1 juta, balik 1.200.000. Pinjamkan 100, balik 120. Masalah ini haram, yang penting saya selamat, yang penting nikmat. Masalah yang nanti di akhirat jauh, yang dekat ini saja dulu. Dunia bisa saya selamat. Apa sebab orang makan riba? Tamak. Kenapa orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan? Tamak. Tamaknya apa? Saya berkuasa, saya akan punya harta, saya akan mendapatkan dunia. Padahal ketika sudah dimilikinya, dia pun tak sempat untuk menikmatinya. Karena tamak hanya akan bersarang menjadi penyakit. Penyakit hanya akan diobati dengan obat. Obat mahal hanya akan menghabiskan harta yang ditumpuk. Kuasa ditumpuk untuk mendapat harta, harta yang didapat untuk membeli obat, obat dimakan menyembuhkan penyakit, penyakit tak hilang, duit hantu dimakan setan. Mata rantai setan yang tak pernah berakhir. Tapi dasar manusia, dia ingatkan jangan masuk ke lubang yang sama 2 kali. Hanya keledai bodoh saja yang masuk ke lubang sama 2 kali. Itu yang terjadi dulu pada Qarun, diulang lagi oleh Qarun-Qarun zaman sekarang. Itu yang terjadi pada Fir'aun, diulang lagi pada Fir'aun zaman sekarang. Musim berubah, hari berganti, zaman bertukar, isi dunia ini itu-itu saja. Tak pernah berganti, tak pernah berubah. Dunia panggung sandiwara, dunia papan catur. Di sana ada king, di sana ada pion. Kalau permainan sudah selesai, semua buah catur masuk ke dalam kotak yang sama. Waktu di atas nampak ini hebat, ini rendah, ini banteng, ini kuda, ini canggih, ini jago, ini berkuasa. Begitu permainan selesai, papan dilipat, semua pemain akan masuk dalam kotak yang sama. Besok pagi buka lagi, susun lagi, merasa berbeda lagi. Begitu selesai, semua pemain masuk dalam kotak yang sama. Raja tamak, Fir'aun. Orang kaya tamak, Qarun. Orang cerdas tamak, Haman. Ustaz, ulama tamak, Bal'am. Tapi di balik itu ada orang muda yang baik, Musa. Itulah isi dunia ini. Orang kaya tamak, Qarun. Sampai-sampai kalau kita menggali tanah pondasi masjid, begitu tanah digali, dapat periuk emas. Di selat panjang orang menggali periuk emas, begitu dapat, apa kata orang? Harta Qarun. Padahal Qarun di Mesir, bisa pula periuknya ke selat panjang. Begitu kayanya, sampai menyeberang samudra, melewati Afrika, masuk ke Asia, menunjukkan kekayaan yang luar biasa. Di Mesir ada danau, Nama danau itu danau Qarun. Karena ketika Qarun itu ditelan oleh tanah, masuk ke dalam, berubah menjadi danau yang besar. Mahasiswa diajak liburan musim panas, namanya tur ke danau Qarun. Bangunan yang besar, tinggi, piramid. Sampai hari ini tak terpecahkan misteri. Insinyur-insinyur tak dapat memahami bagaimana bisa membangun piramid yang besar, menunjukkan kekuasaan Fir'aun. Mana Fir'aun? Mati. Mana Qarun? Mati. Tapi ada orang cerdas otaknya, tapi kecerdasannya bukan untuk mengabdi kepada Allah. Cerdas otaknya untuk mengabdi kepada Fir'aun. Inilah dia namanya Haman. Inna Fir'auna wa Haman. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman, wajunudahuma, pasukan bala tentaranya, kanu khati'in, mereka orang-orang yang salah, pelaku perbuatan dosa. Orang cerdas, insinyur, MSI, profesor, doktor, tapi otaknya hanya untuk menjilat kepada Fir'aun. Ini pun banyak, dan itu juga didorong oleh tamak. Padahal kalau dipakainya saja sedikit kecerdasannya itu, dia akan selamat. Tapi dasar tamak, kata tamak, jangan kau pakai cerdasmu untuk mencari harta yang halal. Pakailah untuk menjilat Fir'aun. InsyaAllah kau akan selamat. Fir'aun, Qarun, Haman. Tapi ternyata tokoh agama pun kena juga. Namanya Bal'am. Walau sya'Allah, la rafa'nahu biha. Walau syi'na, kalau kami mau, la rafa'nahu biha, kami angkat derajatnya. Kalau kami mau, kami angkat dia tinggi. Walakinnahu akhlada ilal ardi, tapi dia maunya rendah. Ardi, tanah. Sama diambil dari kata sumu. Sumu artinya agung, mulia, tinggi, naik ke atas. Kami mau mengangkat dia dengan firman kami, tapi dia tak mau terangkat. Walakinnahu akhlada ilal ardi, dia maunya ke bawah, dipijak, hitam, rendah, bau, busuk. Kami berusaha mau mengangkat dia naik ke atas, tapi dia mau ke bawah, rendah, hitam, bau, busuk. Inilah nasib Bal'am, seorang ulama Bani Israel yang lebih memilih tanah daripada langit. Maka dia pun juga didorong hawa nafsu. Keempat manusia inilah pengisi alam sampai hari ini. Penguasa yang tamak, Fir'aun. Orang kaya yang tamak, Qarun. Ustadz, ulama, tamak, Bal'am. Orang cerdas, profesor, insinyur, cerdas otaknya, tinggi IQ-nya, tapi hanya untuk menjilat kekuasaan. Itulah Haman. Keempat-empat ini ada dalam Al-Quran. Tapi ada satu orang baik yang mampu mengalahkan ketamakannya. Dia adalah Musa alaihi salam. Hari ini kita tinggal memilih saja. Bapak pun tinggal mengkotakkan saja. Ada 5 kotak. Maka tempatkanlah orang pada kotak ini. Kalau bapak tengok nanti ada orang kaya, sombong, tamak, dia adalah cucu cicit Qarun. Kalau ada orang berkuasa, tamak, dia adalah keturunan Fir'aun. Kalau ada ustaz, tamak, dia adalah titisan Bal'am. Kalau ada orang cerdas, sarjana, intelektual, tapi tamak, maka dia adalah penerus generasi Haman. Tapi di tengah ini ada anak muda yang energik, selalu tertekan, tapi dia berusaha melawan sifat tamaknya. Dia adalah Musa alaihi salam. Maka dunia tak pernah kosong daripada 5 orang ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, tapi jangan kita masukkan orang ke dalam 5 kotak sampai kita lupa saya ini seman sebenarnya di kotak yang mana. Tapi yang paling bagus adalah kita menyadari diri kita. Selama ini sifat-sifat Fir'aun ini sedikit banyak ada pada diri saya. Subuh ini kita lepaskan semua. Saya pula ustaz. Jangan-jangan saya ini ustaz Bal'am yang tamak. menggunakan ilmu untuk menjilat penguasa, menggunakan ilmu supaya dekat pada orang kaya, menggunakan ilmu hanya untuk melanjutkan sifat tamak. Jangan-jangan aku ni pun Bal'am. Tuwa liman syaghalahu aibuhu. Berbahagialah orang yang sibuk memikirkan aib cacat dirinya. An uyubin nas, sehingga dia tak sempat memikirkan aib cacat orang lain. Hari ini kita dihadapkan pada isu orang lebih sibuk memikirkan aib orang lain sehingga tak sempat memikirkan aib dirinya sendiri. Yang pertama, yang paling luar biasa adalah tamak. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang selamat dari sifat tamak, makanya dia mati tidak meninggalkan harta warisan. Nahnu ma'asyirul anbiya, kami para nabi tidak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah la nurisu, kami tak meninggalkan harta warisan. Wa ma taraknahu shadaqah, yang kami tinggalkan menjadi shadaqah. Inilah perbuatan nabi yang tak boleh diikuti orang Islam. Jadi kalau ada orang mengatakan nabi itu harus diikuti, ya, tapi tak semua perbuatan nabi boleh diikuti. Kalau ada setelah pengajian ini bapak mengatakan, saya mau melepaskan diri dari tamak Pak Ustaz, semua harta saya serahkan kepada fitrah madani, haram hukumnya. Kenapa? Sa'ad bin Abi Waqqash, sahabat nabi, orang kaya, sakit. Ketika dia sedang sakit, datang nabi menjenguk. Sakit engkau Sa'ad? Betul ya Rasulullah, hartaku banyak. Kata Sa'ad, ambillah semua harta ini, aku mau mati, ahli waris tak ada, ambillah semua harta ini. Kata nabi, lah, itu dalil tak boleh memberikan semua harta. Jadi kalau ada orang merasa dirinya sudah lewat dari sifat tamak, lalu kata dia, harta saya untuk masjid, tak sampai hati menengok masjid terbengkalai, ambillah, beli semen, beli kosen, beli AC, beli kipas, beli karpet, beli keramik, ambil harta saya semua. Kata nabi, tak boleh. Kenapa? Anta da'a warasataka arnia, anak cucumu dalam keadaan mampu secara finansial, kau tinggalkan dalam keadaan mapan ekonomi, bagus. Min atada'ahum adatan, daripada kau tinggalkan mereka miskin, yatakaffafun, meminta-minta, mengemis. Maka dalam Islam itu standar tamak tak tamak bukan mengikut selera hawa nafsu, bukan mengikut perasaan. Islam itu bukan perasaan. Kalaulah Islam itu perasaan, maka orang yang biasa solat zuhur 4 rakaat, solat 2 rakaat macam tak solat. Saya Pak Ustaz tak sedap rasa solat 2 rakaat ni, macam tak solat. Kenapa? Dia ikut perasaan. Jangan ikut perasaan. 2 kata Nabi cukup, kalau engkau musafir, solatlah 2 rakaat. Orang yang biasa wudu pakai air, maka ketika dia tayamum, saya tayamum ni rasa tak berwudu Pak Ustaz, rasa tak sedap, tak nyaman, maaf cakap sakit, lalu kemudian mimpi junub. Maka orang yang junub tak bisa mandi, cara bersucinya tayamum, ambil tanah, tepuk, usapkan ke wajah, ambil lagi, tepuk, tiup, usapkan ke tangan, habis itu solat. Saya rasa tak nyaman kerana tak mandi, terbaring di rumah sakit. Rasa Islam bukan rasa-rasa. Islam itu adalah keyakinan. Yang rasa-rasa itu extra josh. Islam itu keyakinan. Kalau sudah kata Nabi engkau suci dengan tayamum, kata Nabi engkau cukup 2 rakaat, cukup. Begitu juga dengan masalah harta ini, saya rasanya masih tamak. Kenapa? Karena mati meninggalkan harta banyak? Tidak. Selama engkau sudah bayar zakat, sudah berinfak, sudah bersedekah, walaupun meninggalkan harta banyak, itu tak tamak. Maka kata Nabi, as-sulusu. Bagaimana kalau ku tinggalkan 1/3? Kata Sa'ad bin Abi Waqqash kepada Nabi, as-sulusu kasir, 1/3 pun terlalu banyak, tapi tinggalkanlah. Makanya yang boleh diwasiatkan tak boleh lebih dari 1/3. Seorang laki-laki tak meninggalkan anak, maka kalau orang tak beranak, harta warisannya untuk saudara kandung. Tapi sesama saudara berkelahi, sakit hati, tersinggung, sakit tak pernah dijenguk, maka dia tulis surat wasiat. Dia tahu kalau aku mati hartaku kan diambil saudara maraku. Maka dia sakit hati, dia buat surat wasiat. Jika aku mati nanti, maka semua hartaku untuk masjid. Adapun masalah harta warisanku, tidak satu pun untuk saudaraku yang tak pernah menengok aku, walaupun sendal jepitku. Menurut hukum Islam, harta warisan yang kata dia, semua hartaku untuk masjid, hanya sepertiga saja. Ditotallah hartanya semua. Berapa? Rukunya, kebunnya, sawitnya, karetnya, kelapanya. Berapa? 1 miliar. Masjid hanya dapat 333 juta. 666 tetap dibagi kepada ahli waris. Makanya kalau ada saudara, bapak, ibu marah-marah, mengamuk-ngamuk, semua hartaku akan kuwasiatkan ke yang lain, kau tak dapat sikit pun, tak usah lawan, senyum-senyum sajalah. Tetap dia jaga, tetap jenguk dia, tetap sayangi dia. Engkau saudaraku, apapun kau katakan, aku tak akan lawan. Kenapa? Karena yang 666 itu kesini juga jatuhnya nanti. Orang yang tahu hukum, dia tidak akan memperturutkan hawa nafsu. Kenapa? Karena dia paham, banyak pun ini tidak akan dapat menolong, sedikit pun kalau bisa bermanfaat, maka dia akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat pedagang memainkan timbangan? Tamak. Apa yang membuat penjual buah melon menyuntikkan pemanis buatan? Tamak. Apa yang membuat penjual makanan membuat warna tekstil, warna untuk kain hijau, dimasukkan ke kolak pisang hijau supaya nampak hijau? Tamak. Supaya laku, supaya dapat banyak. Tamak, tamak. Apa yang membuat orang supaya nampak susah sehingga dibuatkan rekening palsu, dibengkakkan dalam bentuk markup? Tamak, tamak. Maka sifat tamak ini, kalau sudah tahu saya ini tamak, lalu bagaimana mengobatinya? Sering-seringlah menengok orang sakit, jenguk orang sakit. Di saat menengok orang sakit, apa yang bapak nak makan? Tunggu makanan saya kejap lagi datang. Dibawakan panggang ayam, tak dimakan. Dibawakan ikan asam podeh, tak dimakan. Dibawakan rendang daging kambing gulai, tak dimakan. Kenapa tak juga makan? Makanan saya belum datang lagi. Apa dia? Kejap lagi anak saya datang. Begitu nampak, rupanya rebus kentang tak pakai garam. Mana yang kau tamakkan dulu? Jangankan di akhirat, di dunia pun dia tak lewat. Lalu apa guna tamak ini? Duduk terbaring, di sebelah ada mesin besar. Mesin apa ini? Mencuci darah. Satu hari pagi sekali, petang sekali. Sakitnya minta ampun, waktu habis, takutnya, stresnya, depresinya, ternyata tak bermakna. Mana dia? Tamak. Menengok orang sakit, sifat tamak tak juga hilang. Tengok orang mati, terbujur kaku, dulu suaranya lantang, kalau berjalan tegap. Belum lagi dia bicara, bercakap, orang sudah takut. Dia baru batuk saja, orang sudah pucat. Begitulah kekuasaan, hebat. Tapi begitu Allah cabut kudrat iradat, inna sam'a wal basar wal fu'ad, kudrat iradat, sama basar, fu'ad, hati, pikiran, kudrat, kemampuan, iradat, kehendak, pinjaman Allah Ta'ala, barang pinjaman akan dijemput balik. Saya nak pergi keluar kota, ini saya pinjamkan kunci mobil, ya, begitu balik, ambil balik ya, ambillah, ini pinjaman. Orang yang tak mau menyerahkan barang pinjaman, orang gila. Kenapa? Dititipkan 2 hari, dia sangka punya dia, ini semua pinjaman. Begitu dicabut Allah Ta'ala dalam 1 tarikan malaikat maut, maka berakhirlah semua yang ditamakkan dulu. Maka selalulah menengok orang mati, buka penutup wajahnya, lekatkan kening, rasakan sejuk jenazah, mencium orang mati. Jenazah sesama laki-laki, jangan bini orang cium, marah dia. Walaupun dah mati, mengamuk dia. Untuk apa? Mengingatkan, mana tamak itu? Mana? Mana? Tengok, liang lahat. Apa yang kau tamakkan, hai Abdul Somad? Kau pun akan masuk ke sini juga. Apa yang kau tamakkan, wahai Abdul Somad? Kau pun akan mati menghadap Allah. Maka tamaklah. Sakit, dijenguk, ditengok, tak juga menghilangkan sifat tamak. Mati, liang lahat, tampak, tak juga sifat tamak. Berarti memang sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Itulah kebinasaan yang luar biasa. Sakit jangan terlalu pikirkan, berobatlah, karena sakit cara Allah untuk menghapuskan dosa. Susah jangan terlalu dipikirkan, karena memikirkan susah tak menyelesaikan kesusahan. Tapi berusahalah, carilah rezeki Allah. Allah akan bukakan pintu rezeki. Jangan seuzon pada Allah. Saya ni susah. Ini hukuman Allah. Ini azab Allah. Bukan. Saya ni miskin. Ini azab Allah. Tidak. Saya ni sakit. Tak sembuh-sembuh. Ini azab Allah. Bukan. Allah sayang. Allah tegur. Dengan sakit itu orang menjadi bersyukur atas nikmat sehat. Dengan sakit itu orang menjadi ingat bahwa selama ini dia lalai. Tapi ketika orang diuji dengan tamak, maka tamak adalah cara Allah membinasakan manusia. Tiga yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta, tamak. Yang kedua, hawa murtaba. Hawa, ini ruh, ini jasad. Ketika ruh belum berjumpa dengan jasad, tak ada hawa. Tapi begitu ruh masuk ke dalam jasad, muncullah hawa. Itulah yang disebut dengan hawa nafsu. Nafsu diri. Diri sebenar diri Abdul Somad ini adalah nafsu. Dirinya itu nafsu. Maka disebut nafsi-nafsi. Kita ini nanti setelah sampai di Makkah, Bapak Ibu, jangan nafsi-nafsi ya. Maksud nafsi-nafsi sendiri-sendiri, ke masjid sendiri, belanja sendiri, menyasar sendiri. Nah, baru tahu. Keinginan diri itu disebut dengan hawa. Sebelum ruh berjumpa dengan jasad, tak ada hawa nafsu. Tapi manakala masuk ruh ke dalam jasad, muncullah hawa nafsu. Hawa nafsu yang pertama, hawa nafsu makan. Makan, makan, makan. Kenapa makan dulu? Karena ruh berjumpa dengan jasad, muncullah hawa nafsu, janin mulai makan. Tapi makannya tidak mengunyah, karena gigi belum ada lagi. Lalu bagaimana makannya? Menempel darah di dinding rahim, dia pun menghisap saripati makanan, maka dia macam lintah, kecil, besar, besar, besar, membesar janin, makan dari saripati makanan. Jadi kita sudah makan sejak dalam rahim. Keluar dunia, menangis. Begitu disusukan, makan dalam bentuk ASI, air susu ibu. Setelah tumbuh giginya, dia pun mulai makan. Makan, makan, makan, makan. Nabi itu makan, kita pun makan. Apa bedanya? Nabi makan sikit, kita sikit-sikit makan. Boleh makan, Pak Ustaz? Kulu, makanlah. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kulu, makanlah. Saya selama di selat panjang di Meranti ini, entah apa-apa sudah saya makan. Makan paku, makan parang, makan obat. Semua sudah dikasih kepada saya. Nikmat besar. Kenyang, Pak Ustaz. Ya, makan. Kulu, makanlah. Tapi jangan sampai kau makan sampai menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu penyebab dari segala masalah kesehatan adalah makanan. Makanya disebut al-ma'idatu baitu kullida. Perut, sumber segala penyakit adalah perut. Apa itu? Hawa muttaba, hawa nafsu yang diperturutkan. Lalu Nabi itu standar makannya apa? liuqimasul bal, makan untuk menegakkan tulang belakang. Karena solat ni tulang belakang mesti tegak. Allahu Akbar. At-tahiyatul, tulang belakang tegak. Belum pernah saya menengok orang solat bersandar di tiang, di dinding, belum ada. Kenapa? Kecuali sakit, itu darurat. Adapun orang sehat, maka tegak tulang belakang. Jadi tujuan makan dalam Islam supaya bisa beribadah, tegak tulang belakang. Makanya nanti kalau bapak tengok ada orang makan banyak betul. Kenapa kamu makan banyak? Ini untuk menegakkan tulang belakang, Pak Ustaz. Kalau tak tiga mangkuk, tak tegak tulang belakang. Nah, itu saya kasih jawabannya. Bukan saya ni memperturutkan hawa nafsu, tak. Saya kasih jawaban sekarang, nanti setelah ini kita sarapan, mana tahu bapak tengok saya banyak betul Ustaz tu makan. Jangan suuzon, itu untuk menegakkan tulang belakang. Karena tujuannya adalah ibadah. Makanya kalau memperturutkan hawa nafsu haram, tapi kalau untuk ibadah maka dia menjadi ibadah. Allahumma barik lana, berkahi makanan yang masuk ini, fima razaqtana, ini rezeki yang kau titipkan. Waqina azabannar, selamatkan dari azab neraka. Karena memperturutkan hawa nafsu, neraka jahanam tempatnya. Disuaplah nasi masuk ke mulut, nasinya halal, tak ada beras haram, beras halal. Tapi ternyata beras itu beras raskin, beras fakir miskin yang dicuci pakai pemutih. Pemutih biasa untuk memutihkan kain, dipakainya memutihkan beras. Setelah dicuci bertonton, dijual kepada masyarakat, dimakan hasilnya, memperturutkan hawa nafsu, hawa muttaba. Dimakanlah beras raskin tadi, masuk ke dalam badan, berubah menjadi darah. Darah nasi satu piring berubah menjadi setetes darah. Darah masuk ke tangkai jantung, jantung menyemprotkan darah naik ke otak. Otak berisi darah, maka darah haram yang mengisi otak, pikiran pun menjadi pikiran haram, haram, haram, haram. Itu makanya ayatnya bapak semua hafal. Nasiatin, ubun-ubun, nasiatin. Anak bayi baru lahir kecil, nampak ubun berdetak. Disitulah otak yang berpikir itu. Nasiatin, ubun-ubun. Kazibatin, pembohong. Khati'atin, nasiatin, kazibatin, khati'ah. Falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah. Kalla, kalla. Jangan, jangan kau kasih darah haram. Karena kalau kau kasih darah haram, berpikir menjadi haram, haram, haram. Lidah bercakap haram, mata memandang haram, telinga mendengar haram. Nanti orang masuk neraka itu mana duluan? Apakah tapak kaki duluan masuk neraka? Apakah tangan dulu karena mencuri? Apakah lidah dulu karena cakap kotor? Tak. Yang pertama masuk neraka otak. Falyaduna dia sanaduzzabaniyah lanasfa'am bin nasiyah. Kami akan sungkurkan dia, kepala otaknya duluan masuk ke dalam. Otaknya duluan masuk. Kenapa otak? Karena otak itulah yang memerintahkan mata. Hai mata pandang, hai telinga dengar, hai tangan pegang, hai kaki langkahkan, langkahkan, langkahkan. Terbersit di otak saya. Maka jangan kasih otak makanan yang haram, karena dia akan mengajak kepada haram, haram, haram. Kalau bercakap, bercerita dengan dia 5 menit, menit pertama itu saja yang halal. Menit kedua, ketiga, keempat, haram, haram, haram, haram, haram. Duduk di hotel, haram, haram, haram. Bercerita di kafe, haram, haram, haram. Apa asal-muasal cerita haram? Daripada hawa muttama. Yang terakhir, yang ketiga. Ijabul mar'i binafsihi, merasa kagum terhadap diri sendiri. Kalau saya kagum dengan bapak, hebat Pak Imam kita. Saya sudah 2 Ramadan tak mendengar suara. Ya Latifu Ya Kafi Ya Hafizu Antallah. Nah, itu suara luar biasa. Saya rekam dulu suara HP saya itu nada panggilnya. Bulan puasa tahun 2014. 2015 tak terdengar suara itu lagi. 2016 hilang. Amalam nih jumpa lagi di sini. Maunya tadi saya sehabis sholat subuh mau mendengar zikir itu, lupa tak terdengar. Nanti minta suara khusus. Ada orang merasa kalau saya mengagumi suara orang itu biasa, orang lain kagum. Saya rekamnya Pak ya. Yang celaka 12 ini dia sendiri merekam. Dia diri sendiri memuji. Tak ada suara sehebat ini. Luar biasa. Kagum pada diri sendiri. Ijamul mar'i binafsi. Ini masjid ini besar nih Bapak Ibu. Tapi kalau bukan karena saya, yang selalu menyebut saya ini siapa? Yang selalu menyebut saya ini siapa? Coba tengok ayat Quran. Yang selalu menyebut saya. Innama utituhu ala ilmin indi. Ini harta yang banyak ini punya saya. Fir'aun. Qarun. Yang selalu menyebut harta. Apa kata mereka waktu dia menengok? Wa kharaja ala qaumihi bi zinatihi. Keluarlah dia selalu membawa perhiasannya. Wa kharaja ala qaumihi. Keluar dia menjumpai kaumnya membawa perhiasannya. Jadi rupanya Fir'aun itu Qarun. Qarun kalau keluar rumah selalu bawa perhiasan. Jadi yang suka keluar rumah bawa perhiasan itu Qarun. Ustaz bawa perhiasan. Itu perhiasan. Satu dua bolehlah. Satu di kiri, satu di kanan. Tapi kalau sampai tiga di kiri, tiga di kanan. Mana Masjid Ar-Rahman itu Pak? Itu saja. Fakharaja ala qaumihi. Keluar dengan kaumnya untuk menunjuk. Apa kata kaumnya? Mengangalah kaumnya menengok. Ya laitalana mislama utiya Qarun. Oh, andainya kami punya harta macam harta Qarun. Andai kami punya macam punya Qarun. Ketika mereka memuji dia, apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini yang banyak nih. Karena saya. Qarun. Fir'aun begitu juga. Fir'aun kalau sudah tegak di depan orang banyak, apa kata dia? Ana itu saya. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian. Qarun pakai ana. Fir'aun pakai ana. Siapa lagi yang selalu menyebut saya? Iblis. Ketika Allah suruh sujud kepada Adam, usjudu li Adam. Apa kata dia? Ana. Lagi-lagi pakai ana. Ana rabbukumul a'la. Ana khairum minhu. Khalaqtani min nar. Aku dari api. Api tinggi. Wa khalaqtahu min tin. Dia dari tanah. Tanah rendah. Ana khairum minhu. Aku. Saya lebih baik dari dia. Kenapa saya sembah dia? Jadi kalau nanti bapak tengok ada orang asal kata sambutan, asal bercakap, saya tu. Kalau tak saya, kalau bukan saya, kasih tahu dia. Setahu saya yang dalam Quran itu yang selalu menyebut saya itu 4. Siapa saja? Fir'aun, satu lagi, Qarun, satu lagi, Iblis, satu lagi, Amiku. Sikit-sikit saya. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? I'jabul mar'i bi nafsihi, merasa kagum dengan diri sendiri. Itulah yang dibangun oleh orang barat untuk kita sekarang. Kagum dengan diri sendiri. Kagum dengan diri sendiri. Apa namanya? Selfie. Selfie itu kagum dengan diri sendiri. Dan itu salah satu penyakit psikologis. Maka orang yang selalu selfie di FB itu penyakit. Alah ustaz itu dia paling selalu update status. Saya ceritakan itu untuk menjadi syiar. Saya ceritakan perjalanan ke Sokop. Saya tunjukkan perjalanan fitrah madani mengislamkan suku Terasik. Itu bukan untuk ijabul mar'i bi nafsihi, tapi untuk mengajak berdakwah. Kirimkanlah bantuan Anda ke nomor rekening berikut ini. Apa yang bisa lawan hawa nafsu Anda, lawan sifat tamak, sifat rakus, itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pas sampai jam 6. Perjanjian kita ceramah sampai jam 6. Balik dari sini, ada yang bertanya, siapa tausiah tadi? Ustaz Abdul Somad. Apa isi ceramahnya? Ada tiga. Siapa yang tiga itu? Fir'aun, Qarun, Iblis. Nah, perasaan tak itu tadi? Ah, pokoknya macam-macam itulah. Yang pertama adalah tamak. Yang kedua, hawa nafsu dipeturutkan. Yang ketiga, merasa hebat, merasa diri, merasa kagum pada diri sendiri. Mari kita selamatkan diri kita dari yang tiga ini. Ini meteran. Bapak punya meteran. Biasa orang kalau punya meteran, dia pakai mengukur orang. Ah, ini kau ini tak sampai semeter nih. Kalau sudah punya meteran, jangan ukurkan ke sana, tapi ukurkanlah ke sini. Ternyata aku, saya Abdul Somad, masih punya penyakit tamak. Abdul Somad masih punya penyakit bakhil. Abdul Somad masih punya penyakit memperturutkan hawa nafsu. Abdul Somad masih punya penyakit merasa diri kagum, merasa diri hebat. Syekh Ali Al-Jufri, ulama Yaman, masuk ke kamar mandi, dibawanya brus menggosok WC. Semua WC di kamar mandi digosok. Sebelum waktu sholat, datang jamaah tak sengaja menengok dia. Terkejut, ulama besar, ulama Yaman yang sedang masyhur di dunia. Bapak buka YouTube, tulis di situ. Habib Ali Al-Jufri, jenggotnya panjang, sorbannya besar. Syekh Ali Al-Jufri. Kata mereka, kenapa Syekh Ali Al-Jufri memberus WC? Saya ingin menghilangkan angkuh sombong saya. Karena ketika saya sedang ceramah di depan orang di atas kursi pakai sorban besar, sayalah yang merasa paling hebat. Tapi begitu saya sedang memberus WC, sayalah orang yang paling hina di hadapan Allah. Jadi menyembuhkan diri kita itu kita sendiri. Jadi kalau ada bapak merasa diri paling hebat, balik dari sini belilah brush. Carilah mana WC-WC yang kotor, gosoklah. Begitu cara mengajar, mendidik diri kita ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Tadi katanya dibuka, tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan? Tak mesti terkait dengan yang ini. Masalah sembahyang, masalah zikir, masalah tarekat, masalah tasawuf, masalah macam-macam. Kita akan bahas dalam tanya jawab insyaAllah. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati pada tuan-tuan alim ulama, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ya. Bagaimana jika ada orang berbuat dosa lalu bertaubat, kemudian mengulangi dosanya berkali-kali dan taubatnya pun berkali-kali, apakah Allah menerima taubat orang seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika ada orang baik di suatu tempat, misal di masjid atau di rumah, tapi mendadak menjadi orang yang berakhlak buruk di tempat lain, misal di kantor atau di luar rumah, bagaimana pandangan Islam pada orang seperti itu? Apakah orang seperti itu termasuk orang yang munafik? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, dijanjikan pada orang yang bertakwa. 6 sifatnya. Alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara, bersedekah pada waktu lapang dan sempit. Wal kazimina al-ghaiz, menahan marah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, kalau dia silap salah langsung ingat kepada Allah. Fastaghfirullah, minta ampun kepada Allah. Ini yang keenam. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak melanjutkan perbuatan dosa. Jadi kalau dia taubat, habis itu lanjutkan balik. Taubat, lanjutkan balik. Tak sesuai dengan ayat. Fa in tanazatum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ila Allah, balikkan kepada Allah, tengok ayat. Saya tak pernah menjawab menurut saya. Ini ayatnya. Walam yusirru. Stop. Itu Al-Quran. Hadisnya, orang yang bertaubat, maka dia mesti berhenti. Banyak hadis menyebut berhenti. Kalau dia tidak berhenti, maka kata Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhumah mengatakan, rukun taubat itu tiga. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Sesudah menyesal dalam hati, al-iqraru bil lisan, diungkapkan di lidah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah diungkapkan di lidah, an-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad untuk tidak melanjutkan. Stop. Menyesal dulu, baru ke mulut, baru berhenti. Makanya orang yang lebih mendahulukan mulut daripada menyesal, kal mustahzi, seperti orang mengolok-olok, mengejek Allah. Mana yang lebih dulu Pak Ustaz? Mulut beristighfar apa hati bertaubat? Hati dulu. Setelah hati mengatakan aku akan berhenti, baru mulut mengatakan astaghfirullah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Maka orang yang melanjutkan, buat balik, lanjut, buat balik, lanjut, buat balik. Ayat yang lebih kuat daripada itu Pak Ustaz, innamat taubatu 'alallah, taubat yang diterima Allah, lilladzina ya'maluna su'a, orang yang melakukan perbuatan silap dan salah, bijahalatin, karena tak tahu. Adapun orang yang tahu, tahu bahwa zina itu dosa, berzina, habis itu umrah, taubat, balik dari umrah, zina balik, habis itu umrah balik, habis itu zina balik, orang ini fasik. Itu makna fasik. Lalu orang yang fasik, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tak memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Orang yang secara sadar melakukan perbuatan dosa dan dia ulang secara terus menerus, orang itu disebut fasik. Allah tak berikan jalan kepada orang yang fasik. Itulah menurut Al-Quran, hadis, dan pendapat Imam Ibnu Abbas. Yang kedua, tentang masalah di masjid, baik. Di masjid baiknya minta ampun. Allahu Akbar. Jangankan menengok kiri kanan, menengok atas bawah, mau pokoknya khusyuk menengok. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, berbunyi HP-nya 3 kali, tak mau dia. Khusyuk. Tapi begitu di kantor, ini kan orang ini bermasalah. Ini ada masalah dalam kepalanya. Kenapa dia di masjid khusyuk? Kenapa di kantor busuk? Berarti dia salah paham. Dianggapnya masjid itu ibadah, kantor itu bukan ibadah. Di masjid dia jujur, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Takut betul dia tak tersebut keluar huruf. Jujur. Tapi kenapa waktu menimbang dia tak jujur? Waktu menimbang beras asal. Berarti dia bermasalah. Orang yang bermasalah itu dalam dunia medis, kedokteran, psikologis, skizofrena, punya kepribadian ganda. Dirinya dua. Di masjid dia malaikat, di kantor dia setan. Nanti kalau ditanya, kamu kenapa di sini baik, di sini tak baik? Ah, tak bercampur minyak dengan air, Pak Ustaz. Memanglah minyak sama air tak bercampur. Itu kaji apa itu? Tengok surat Quraisy. Li'ilafi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. I'ilafihim rihlatasyita, perjalanan syita, musim dingin. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Musim dingin dia pergi ke Yaman, musim panas dia pergi ke Syam. Apa kerjanya? Zina, riba, zina, riba, zina, riba, zina, riba. Waktu musim haji, dia haji. Inna safa wal marwata, labbaik Allahumma labbaik. zina, riba, musim haji, menangis di pintu Ka'bah. Nanti riba, itulah kerja Abu Lahab, Abu Jahal. Itu kena tak ditulis saja. Kalau ditulis, berubah bunyi ayat. Tabat yada haji Abi Lahab. Abi Lahab itu haji. Abu Jahal itu haji. Dari mana Ustaz tahu dia haji? Buka ayat Al-Quran. Thumma afidhu min haitsu afadhan nas. Hai orang Arab Quraisy, kalau kalian bertolak, bertolaklah dari padang Arafah. Karena orang jahiliyah waktu haji, dia bertolaknya tak mau dari Arafah. Orang Quraisy bertolaknya dari Muzdalifah. Kalian yang bukan Quraisy dari Arafah, kami ini Quraisy, Quraisy dari Muzdalifah, VVIP. Angkuh, sombong. Maka orang yang ibadahnya tidak berpengaruh pada perilakunya, attitude, perbuatan, maka dia sama dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Waktu di Makkah, jilbab panjang. Balik ke Jakarta 3 hari, mbak kau buka tuntutan skenario. Artis-artis kan gitu. Apa bedanya dengan Abu Jahal, Abu Lahab? Kepribadian ganda. Pertanyaan saudaraku, apakah bisa disebut munafik, Pak Ustaz? Yang menyebut munafik Allah Ta'ala, tapi sifat-sifat itu ada di dalam. Lain di sini, munafik diambil dari kata nafak. Nafak artinya lubang, terowongan. Terowongan itu lubangnya dua, satu masuk, satu keluar. Orang yang cakapnya cucuk cabut, munafik. Orang yang perbuatannya ganda dua, na'uzubillah. Innal munafiqin, orang yang munafik, fiddarkil asfali minan nar. Letaknya kerak api neraka jahanam. Pertanyaan subuh ini luar biasa, tidak masalah fikih. Pertanyaan fikih mengeraskan hati. Menurut saya ini kamu salah. Tapi pertanyaan melunakkan hati tentang masalah taubat kita, tentang masalah perbuatan kita. Jangan-jangan kita dianggap soleh hanya di masjid, terutama untuk Abdul Somad sendiri. Alah, Abdul Somad itu kalau depan orang aja soleh. Kemarin kami tengok mobilnya parkir di depan karaoke Inul Pista. Saya mau ceramahnya di dekat mall SKA. Di dekat mall itu penuh parkir. Datang kata parkir, di sini aja Pak, di sini. Pas di depan karaoke. Datang orang bertanya, kenapa mobil Ustaz parkir di muka karaoke? Di mana kalian nampak? Kami tengok, oh tukang parkir punya masalah. Di jebaknya saya. Jadi orang suuzon. Oleh sebab itu, kita selalu menjaga diri kita. Wallahualam. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin tanya Ustaz, bagaimana Ustaz menanggap tentang merokok? Seluruh kalangan merokok, yang tidak merokok menjadi merokok pasif. Tidak di masjid, tidak di dekorasi, tidak di kantor. Apakah ada hukum merokok dan bagaimana cara Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada namanya Gusmus. Orang Jawa itu anak kiai dipanggil Gus. Namanya Mustafa Bisri, maka dipanggil Gusmus. Abdul Rahman Wahid anak kiai dipanggil Gus Dur. Gusmus itu perokok sampai kuning. Saya jumpa dia di Maroko waktu mau ngasih seminar. Saya ditegur orang waktu di Makkah. Gus kok merokok? Haram, haram. Saya tanya, mana ayatnya? Saya mau berhenti kalau ada ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu, gudang garam haram. Baru dia berhenti. Saya mau menceritakan kenapa orang bersilang pendapat masalah rokok, karena tidak disebutkan di dalam ayat secara teks, tapi ayatnya umum. Mana ayatnya? La tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kau jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kan jerumuskan diri sendiri. Dulu bunyi tertulis di rokok itu, rokok menyebabkan impotensi, kanker, keguguran janin. Sekarang berubah, rokok membunuhmu. Berubah. Sekarang gambarnya gambar bibir kanker, gambar jantung. Nah, jadi masalah ini

itu dikatakan orang munafik. Nah, di sini saya ingin tahu hadisnya. Saya ini kurang orang awam juga, Pak. Saya tak jelas juga itu. Nah, bagaimana hadisnya itu, Pak? Tolong Bapak paparkan. Terima kasih. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi, kalaulah mereka tahu pahala salat Isya berjamaah dan subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, maka mereka akan datang walaupun merangkak. Kalau mereka tahu pahala solat subuh berjamaah dan isya berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Lalu kenapa disebut yang tak datang itu munafik? Karena dia mendustakan janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya sama Nabi Muhammad? Percaya. Percaya bahwa pahalanya besar? Percaya. Kenapa tak datang? Itulah saya payah pula nak datang ni. Itulah gara dia beralasan-alasan, itulah disebut dia munafik. Kalau mau menengok orang munafik, tengoklah dia tak datang solat Isya dan subuh berjamaah. Hadis itu hadis sahih. Hukum solat berjamaah itu, Pak Ustaz, wajib. Dalilnya mana? Satu, Nabi selesai solat bertanya, asyhadun fulan, asyhadun fulan, asyhadun fulan, mana sepulan, mana sepulan. Kalau seandainya cukup di rumah, kenapa Nabi tanya? Itu menunjukkan wajib. Dua, Nabi mengancam, la uharriqanna alaihim buyutahum, siapa yang tak solat berjamaah aku masjid, saya bakar rumahnya. Menurut ilmu usul fikih, kalau ada ancaman berarti wajib. Dua, tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di kampung itu tidak ada solat berjamaah, istahwazat alaihim syayatin, sekampung diganggu setan. Ancaman. Kalau diganggu setan, berarti ancaman. Kaedahnya kalau ada ancaman, wajib. Yang ketiga, empat. Datang Abdullah bin Umi Maktum, buta. Minta izin supaya dikasih dispensasi sholat di rumah. Kata Nabi, atas ma'un nida, apakah telingamu mendengar azan? Ya, wajib, wajib datang. Sedangkan buta, tua, disuruh datang. Apalagi sehat. Yang kelima, wa iza kunta fihim, kalau engkau sedang perang, fa aqamta lahumus shalah, kau tetap salat berjamaah. Namanya salat khauf. Saya panglima perang. Saya buat dua barisan. Waktu barisan pertama salat, barisan kedua memegang tombak, memegang panah. Namanya salat khauf. Salat khauf, salat waktu takut. Apa kesimpulan hukum? Sedangkan waktu perang saja wajib, apalagi tak perang. Lima dalil itulah. Laki-laki ke masjid. Laki-laki yang soleh, solatnya di masjid. Laki-laki solat di rumah, namanya laki-laki solehah. Wallahualam. Baik, ibu. Ya, saya bacakan pertanyaan dari ibu-ibu. Ibu-ibu bertanya, ada orang yang terus-menerus menzalimi kita. Kemudian kita menghindar bertemu dengan orang seperti itu. Apakah sikap seperti itu termasuk orang yang memutus silaturahmi, sementara kita tahu ada dalil yang melarang kita memutus tali silaturahim? Pak Ustaz, saya selalu dizoliminya. Apa sifat sikap saya, Pak Ustaz? SMS-nya masih ada, saya simpan. Saya dizoliminya, Pak Ustaz. Apa sikap saya, Pak Ustaz? Saya balas pendek saja. Poldakan. Apa poldakan? Lapor ke polda. Saya tak ada basa-basi. Dia selalu menganiaya saya, Pak Ustaz. Memfitnah saya, Pak Ustaz. Apa yang saya lakukan? Mungkin dia berharap, maafkanlah. Allah suka kita memberi maaf. Dah. Dalam Islam itu ada hukum. As-sinnu bis-sinni. Kalau gigimu dipatahkan, patahkan gigi dia. Al-ainu bil-aini, kalau matamu dicolok, cucuk mata dia. Al-nafsu bin-nafsi, kalau nyawamu dihilangkan, hilangkan nyawa dia. Wal-juruha qisas, kalau engkau dilukai, lukai juga dia. Ada hukum, poldakan dia. Sewa pengacara. Bahwa setelah dia tertangkap, dia menangis, maafkanlah aku, kau kumaafkan. Itu baru akhlak. Jangan sebelum hukum sudah maafkan. Itu membuat dia merajalela. Hari ini kita dia ni, besok orang lain dia fitnah. Hukumkan dulu. Setelah ini, polisi bertanya, kalau bapak mencabut perkara ini, dia tak jadi ke pengadilan. Tapi kalau tidak, pencemaran nama baik. Gimana? Saya maafkan dia. Maaf itu datang setelah hukum. Faman apa? Siapa yang memaafkan? Wa aslaha, mau berdamai? Fa'ajruhu ala Allah. Baru Allah kasih balas. Ini banyak orang ini salah. Saya dianiayanya Pak Ustaz. Maafkanlah. Bukan ajaran Islam. Itu membuat dia menjadi merajalela. Nanti orang lain dia aniaya. Datang orang memfitnah saya. Kata dia, Ustaz Somad itu masjid kecil ditinggalkan. Masjid besar didatangi. Saya katakan, saya sudah 4 tahun tidak ikut rombongan safari Ramadan wali kota dengan gubernur. Setiap kali Kabak Kesaran nelpon, Pak Ustaz, bisa safari Ramadan tahun ini? Tidak. Kenapa? Saya sudah janji duluan dengan masjid, surau dan musola. Itu kan musola, Pak Ustaz, kirim aja pengganti. Orang lain bisa, saya tak bisa kirim pengganti. Saya mesti datang. Saya tak mau datang. Sudah begitu pun saya buat, kalian fitnah juga saya. Tunjukkan orangnya, saya poldakan. Pencemaran nama baik. Nanti saya cari jamaah kita. Ketua masjid kita ada pengacara. Mau Bapak bela saya? Ya Pak Ustaz. Saya membela Pak Ustaz. Bahwa nanti setelah itu dia minta maaf, kita maafkan. Tapi tegakkan dulu hukumnya. Maka ibu yang dianiaya orang, jangan mengelak. Ngelak, putus silaturahim. Akhirnya merasa iba, sedih hati. Datang setan kemasukan. Rukyah pula lagi. Itu bukan menyelesaikan masalah. Dudukkan. Kalau tak mau sampai ke polisi, tokoh masyarakat. Panggil, minta tolong sama Ustaz Fauzi. Minta tolong, dudukkan. Ini orang selalu memfitnah. Ustaz sebagai namanya apa? Mediasi. Kamu jangan lagi memfitnah dia. Jangan lagi menzolimi. Kalau tetap menzolimi, awas. Islam itu ada 3. Pertama, akidah. Kedua, hukum. Ketiga, akhlak. Ketika tak mempan akidah, tak mempan akhlak, hukum ada. Hukum sudah tegak, datang maaf. Faman apa? Siapa yang mau memaafkan? Wa aslaha, berdamai. Menangis dia minta maaf. Aku tak akan menzolimi lagi. Kau ku maafkan. Kau lempar aku selama ini pakai batu. Ku lempar kau pakai bunga. 2 kali dilemparnya pakai batu, balas pakai bunga. Tapi kalau sudah sampai 3 kali, lempar pakai bunga. Untuk yang 3 kali, pastikan potnya ikut sekalian. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Al-Hazihin Niyah Al-Fatihah. A'udzubillahimmanasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أعنا يا الله tolong kami على ذكرك selalu berzikir mengingatmu وشكرك selalu bersyukur kepadamu وحسن عبادتك selalu beribadah dengan ibadah yang baik kepadamu ربنا تقبل منا terimalah amal kami صلاتنا صلاة kami وصيامنا بواسا kami وتخشعنا خشوع kami وتعبدنا عبادة kami وتمم تقصيرنا sempurnakan segala kekurangan kami اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه jadikan kami orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang sudah jam 6.30. Semalam ceramah saya sampai jam 6 belum masuk waktu isyraq. Sekarang sudah masuk waktu isyraq, maka baik kita laksanakan salat sunat isyraq masing-masing. Syarat isyraq 3. Salat subuh berjamaah. Dari salat subuh sampai terbit matahari, duduk berzikir mengingat Allah. Habis itu salat sunat 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Balasan pahalanya, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Seolah-olah seperti dapat pahala haji dan umrah. Hadis riwayat Tirmizi. Statusnya hadis hasan. Bagus. Maka laksanakan salat sunat isyraq. Karena sudah masuk waktu syuruq. Setelah isyraq kalau mau duha, tak masalah. Tetap boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.